Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sehat Pak? Alhamdulillah. Allah barik fikum. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya nikmat Allah itu berhenti, mungkin kita bisa beralasan berhenti juga untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita tidak mungkin berhenti. Sampai pun kita meninggal, orang yang sudah meninggal itu bukan berarti nikmat Allah berhenti. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang mendapatkan nikmat di kuburan itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah berlalunya bulan Ramadan, kita sekarang menginjak bulan Syawal. Ada liburan, ada pertemuan keluarga, ada silaturahmi. Itu semua amalan soleh yang sangat luar biasa. Namun demikian, kita perlu terus mengamati keadaan ilmu, iman, dan amal soleh kita. Seringkali kadang-kadang ketika taklim itu ada jeda, mau tidak mau, sadar tidak sadar, kenyataannya kadang-kadang kita loyo. Maka untuk itu, agar kita tetap semangat, agar kita tetap kuat di dalam menjaga keistiqomahan, saya awali dengan apa tadi? Nikmat-nikmat Allah harus kita ingat-ingat. Maka ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat air, nikmat api, ya, nam nikmat penghidupan di akhir dari ayat-ayat tersebut. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzilun, ya, air hujan, coba diperhatikan, yang menurunkan siapa, kami atau kalian? Air hujan. Kan kita butuh ya air, api. Butuh banget ini. Air, api, listrik. Butuh kan? Butuh. Ditutup dengan firman-Nya, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah Allah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha mulia. Mensucikan Allah dengan apa? Mentaatinya. Bisa enggak taat tanpa ilmu? Enggak bisa. Bisa enggak kita beriman-imannya bagus tanpa ilmu gitu, tanpa taklim, tanpa belajar? Bisa? Enggak bisa. Maka alhamdulillah saya senang sekali sampai detik ini kita sudah bertahun-tahun ya kita taklim di Masjid Ar-Rayyan ini, masih rutin, masih disiplin, masih melanjut. Mudah-mudahan ini tanda Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mendekatkan kita pada kebaikan dan kebaikan. Bi asma'ihi wa sifatih, melalui nama-nama dan sifatnya. Ya, melalui nama-nama dan sifatnya. Yang kedua, dengan mempelajari Al-Quran dan mentadaburi alam. Mentadaburi alam. Jadi plesir ya ora apa-apa. Ya. Plesir ya bagus, tamasya itu tidak apa-apa. Yang penting, seorang yang beriman tidak menyanyiakan momen itu untuk mentadaburi al-alam. Tidak untuk menambah maksiat, tapi untuk apa? Untuk menambah keimanan. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat unta bagaimana diciptakan? Tadi kan tadabbur. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at? Dan kepada langit bagaimana diangkat? Ya. Sekarang kita dengar katanya ada masjid Saka Tunggal aja geger, masjid sakahnya cuma satu kan gitu ya. Coba kalau ada masjid gede Purwokerto enggak ada tiangnya. Lebih takjub lagi kan? Nah, sekarang langit itu loh enggak ada tiangnya. Langit enggak ada tiangnya. Setiap hari kita dinaungi langit dan tidak ambruk. Nikmat besar. Nikmat besar. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kepada bumi bagaimana dihamparkan, mudah untuk dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, fi'lu tha'ah. Agar kita imannya bagus, itu jangan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Baik hubungannya dengan Allah atau hubungannya kepada sesama manusia. Dijaga. Kemudian yang keempat, kecepatan apa enggak? Kecepatan enggak. Yang keempat, ya. Na'am, meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Kita itu lemas, tidak semangat beribadah karena dosa kita. Karena dosa itu melemahkan hati. Ketika hati lemah, tidak akan mendorong kita untuk semangat beramal soleh. Ya. Jadi dosa itu melemahkan hati. Jadi bikin kita lemas. Ya. Bikin kita tidak semangat. Empat ini tadi, mengenal Allah, mempelajari Al-Quran, tadabburul alam, kemudian yang ketiga, fi'lu ta'ah, mentaati Allah, kemudian juga meninggalkan maksiatan, dibutuhkan lingkungan, bi'atun salihah. Dibutuhkan apa? Lingkungan. Maka lingkungan seperti Ar-Royan ini, ya, ada grupnya, ada masjidnya, membantu kita jadi orang baik, ya enggak? Iya. Termasuk ujian berat adalah ketika kita menyendiri. Belum tentu ketika kita sendiri jadi orang bertakwa. Ya. Nah, minimalnya kalau 10 hari terakhir Ramadan itu, jangan kira kita akan kuat beramal soleh tanpa saudara kita. Ya. Kita bisa jadi orang terlemah, paling tidak semangat mencari Lailatul Qadar apabila tidak dipertemukan dengan lingkungan yang baik. Ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan orang cuma dolan-dolan tok banyak. Cuma main-main saja. Banyak. Tapi di saat kita dipertemukan dengan majmu'ah, grup, maksudnya grup di sini ya perkumpulan, kemudian ada lingkungan baik, ada masjid, ada musala, ada kita lihat, oh itu ada orang baca Quran, jadi pengin baca Quran kan? Oh itu ada orang begadang malam deh di Ar-Royan, maksud saya ngeleder gitu di rumah. Malu ya enggak? Malu ya. Itu adalah pengaruh baik. Maka Nabi alaihi salatu wasalam diberi perintah oleh Allah, wasbir nafsaka. Sabarkan dirimu wahai Nabi. Kalau kita bilang orang paling sabar ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Tapi kenapa Nabi dikatakan wasbir nafsaka, sabarkan dirimu wahai Nabi. Tahan dirimu. Jangan bosenan. Ma'alladzina yad'una rabbahum, untuk berteman dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Rabb mereka. Ya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Di pagi dan siang hari karena mereka mengharap wajah Rabb. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Nanti di bab ini kita bahas. Insyaallah bab baru ya. Kamu jangan palingkan kedua matamu dari mereka karena pengin keuntungan dunia. Ya. Karena tidak lazim nih. Orang soleh belum tentu sugih, wong sugih akeh ora soleh. Paham? Ya. Orang soleh belum tentu sugih. Orang sugih biasanya ora soleh. Jarang orang kaya itu soleh, orang kaya terus soleh itu jarang siji loro. Ya. 1-2 paling. Jarang banget orang kaya kok kemudian soleh itu jarang. Ya. Apalagi OKB ya. Orang kaya baru wis gaya Nepal. Nah. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Jadi Nabi Muhammad SAW diminta untuk meningkatkan kesabaran. Bukan Nabi tadinya belum sabar terus jadi sabar gitu. Enggak. Kalau ayat itu diperuntukkan untuk kita. Iya. Kita kan kadang-kadang bosenan ya. Baru ngaji sebentar lagi orang rampung-rampung ngajinya kan gitu ya. Baca Quran baru sebentar sampai alif lam mim. Ini kapan? Ya. Naam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Baru baca Al-Fatihah pengin waladzolim. Ya. Artinya sabar untuk berteman, untuk berkomunitas, untuk berkumpul dengan orang-orang baik itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan kota Madinah. Itu enggak kayak Jeddah. Kalau Jeddah itu enam tempatnya pelabuhan. Pelabuhan kan duit tok lah ya. Nah, kita tahu kalau namanya pelabuhan ya tempatnya peti kemas, tempatnya apa gitu, pertukaran barang dagangan. Madinah, apa Madinah penghasilannya zaman Nabi lagi? Kalau zaman sekarang sudah ada hal-hal yang berkaitan dengan hotel, umroh, haji, itu juga akan menarik uang gitu adanya penghasilan. Tapi di zaman Nabi, orang kalau hijrah ke Madinah, kalau bukan karena agama nggak bakal mau. Nggak bakal mau. Cuacanya bikin demam. Ya. Penghasilannya pertanian. Orang tani sama orang dagang lebih banyak pegang duit siapa? Mbak Arifin. Orang dagang. Walaupun itu modal. Ya kan? Tapi orang dagang itu sofkoh. Sofkoh itu artinya cepat sekali pertukaran duitnya. Tapi kalau petani. Petani, peternak itu orang-orang sabar banget. Ya. Peternak, petani itu orang-orang sabar banget. Gak biasa pegang duit. Nah itulah Madinah. Ya. Abu Bakar dan Bilal ketika sampai ke kota Madinah kan sakit. Karena cuacanya beda sama Mekah. Ya, kemarin saja saya sakit di Madinah. Adem banget. Ya. Barakallahu fikum. Artinya pindahnya Nabi dengan para sahabat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mengharap pada lingkungan yang membuat kita soleh tidak ada gangguan. Tidak ada apa namanya gesekan-gesekan, beda paham, kemudian ada cocok enggak cocok. Itu enggak bisa kayak gitu, itu enggak bisa. Namanya manusia satu sama lain bahan ciptaannya beda, wataknya beda sehingga daya pikir, daya omong, daya ini, daya itu, beda. Sabar agar bisa terus soleh. Sabar agar terus bisa apa? Soleh. Namanya kerenggangan, Rasulullah, Abu Bakar dengan Umar pernah renggang enggak? Pernah renggang. Talhah ibn Ubaidillah dengan Abdurrahman bin Auf pernah renggang enggak? Pernah, itu ahli surga semua loh. Ahli surga semua itu. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, Talhah qadarullah sakit. Abdurrahman bin Auf jenguk. Kata Tolha, kamu lebih baik dariku. Jelas yakin. Temenan. Ya, jenengan lebih baik dariku. Lah, kenapa? Saya sudah berazam, seandainya kamu yang sakit, enggak akan saya jenguk. Ya. Ya, kadang-kadang kita punya saudara atau saya kayak watu. Ya. Nah, kadang-kadang. Ini bukan celaan untuk para sahabat. Karena dengan adanya mereka seperti ini, kita bisa niru. Kita bisa apa? Meniru. Radiyallahu ta'ala anhum. Ya. Maksud saya, mari di bulan Syawal, waktunya kita semangat lagi. Waktunya kita semangat lagi. Nah, udah gak boleh lagi terbawa suasana liburan terus gitu. Ya, liburan terus. Nah, kalau orang ahli dunia liburan sebentar aja, udah pengen lagi nyari duit. Nah, kita lagi perjalanan menuju Allah, mencari pahala yang belum tentu diterima. Yang belum tentu diterima, kok kita sudah merasa aman liburan. Kan jangan. Kecuali nikmat Allah libur. Kecuali nikmat Allah apa? Libur. Nikmat Allah enggak libur kok. Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita ditanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jawabannya apa? Wahai manusia dan jin, nikmat Rabbmu yang kamu dustakan yang mana? Maksud dijawab kabeh. Itu yang mau ngerti. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Paham ya sampai sini ya? Ini mukadimah toh ini. Ya. Kita masuk bab baru. Bab yang kemarin sampai mana? Sampai mana? Sampai lupa kayaknya ya. Kemarin kita membahas tentang disyariatkan mendamaikan orang yang bertikai. Ya. Namanya orang hidup ya kadang-kadang bertikai. Suami dengan istri misalnya. Pedagang dengan penjual. Ya. Bahasa kerennya apa? Sengketa lah ya. Sengketa gitu. Nah. Artinya tetap ada gitu loh. Tetap ada perselisihan. Nah, kemarin kita sampaikan termasuk pahala besar adalah ketika orang bisa mendamaikan. Termasuk sodakoh. Termasuk sedekah adalah mendamaikan orang yang sedang bersih tegang, orang yang sedang ada kres, ya. Ingat, harus yang punya sabar dan punya ilmu. Kalau jenengan enggak punya ilmu, enggak punya sabar, jangan masuk urusan orang, remuk. Ya. Kepengin damaikan sini ditinju del, sini del lagi. Ya. Harus punya ilmu dan harus punya sabar. Ya, harus punya ilmu dan punya apa? Sabar. Jangankan mendamaikan orang, jadi macomblang orang mau nikah. Kadang-kadang disalah-salahkan kan? Oh, sing jodoh-jodohkan. Padahal dia yang minta ke kita carikan jodoh. Begitu kebetulan gak pas, kita yang disalah-salahin. Iya kan? Iya. Ya, makelar lah ya. Sama. Minta beli motor. Ini loh motor, monggo dicek sendiri. Begitu salah, kita yang dimarahin. Kan bisa jadi. Ya. Nah, jadi ala kulli hal, itu kemarin yang kita bahas. Ya. Kalau kita memang mampu, punya ilmu, punya sabar, ya, bisa mendamaikan orang yang sedang berselisih. Nampiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mendamaikan, ya. Tapi kalau enggak mampu, serahkan kepada yang lebih. Ya. Karena masalah itu akan bertambah runyam kalau yang bisa diam, yang enggak bisa banyak omong. Ya, runyam. Ya. Nah, harus dikembalikan kepada yang biasa, ya, yang biasa. Nah, atau ahlinya. Ya. Nah, ini. Apalagi ini sengketanya sengketa umat, ya. Harus ulama kibar. Kalau ulama kibar yang menyelesaikan beda dengan ulama sigar, beda. Ya. Kalau orang tua itu sudah ada lembutnya, sudah tajam ilmunya, ilmunya enggak ada syubhat. Paham ilmunya enggak ada syubhat. Ilmunya enggak ada syubhat itu beda sama orang muda. Orang muda itu kadang-kadang ilmunya itu masih banyak syubhatnya. Maksudnya ilmunya masih banyak syubhatnya, belum meyakinkan dan belum dalam. Ilmunya belum apa? Dalam. Ya. Berkaitan ya. Nah, ini. Maka cerdasnya anak muda harus didampingi dengan lembutnya orang tua, apalagi kalau sudah cerdas tua lagi. Itu lebih apa? Lebih akan menyejukkan lingkungan, masyarakat, umat, ya. Nah, ini. Babu fadli dha'afatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin. Bab keutamaan orang-orang muslim yang lemah dan fakir serta tidak terkenal. Lemah, fakir dan tidak terkenal. Wong cilik, ya enggak? Ini wong cilik ini. Keutamaan orang kecil. Ya, keutamaan orang kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat tadi yang saya bacakan tadi, Al-Kahfi 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Al-Kahfi 28. Dan sabarkan dirimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Rabb mereka, menyeru, berdoa, beribadah kepada Rabb mereka di pagi dan petang. Ikhlas mengharap wajahnya. Siapa? Para sahabat. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah dua matamu engkau palingkan dari mereka. Maksudnya cari batir lain. Cari teman lain. Karena mereka orang-orang fakir, orang-orang lemah, gak punya jabatan, tidak terkenal. Para sahabat rata-rata itu orang fakir, orang miskin. Para sahabat. Para sahabat Nabi, radhiyallahu ta'ala, anhum. Tapi penduduk surga. Ya. Si sugi-sugi siapa? Fir'aun. Yang kaya-kaya itu Fir'aun. Korun. Ya. Nah, pemuka-pemuka Quraisy. Apa enggak ada di tengah sahabat orang kaya? Ada Utsman bin Affan orang kaya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, Thalhah bin Ubaidillah ya lumayan juga. Hartanya cukup banyak, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Ini penduduk-penduduk surga juga. Artinya kaya itu tidak dosa, tapi yang kita bahas banyak di kalangan para sahabat mayoritasnya fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin. Dengan segala keterbatasan mereka, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk sabar bersama mereka, mendidik, beribadah, belajar, kan gitu. Qala rahimahullahu taala babu fadli du'afa'il muslimina wa fuqara'ihim wal khamilina minhum. Al muradu bi hadzal bab tasliyatu man qaddarallahu alaihi ay yakuna dha'ifan fi badanihi. Tujuan bab ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menghibur orang yang qadarullah secara fisik lemah, punya penyakit, lemah, ya. Kemudian juga lemah pada akalnya, kurang cerdas, kurang pinter, IQ-nya tidak seperti yang lain. Atau lemah pada hartanya. Atau lemah pada jabatannya, kedudukannya di tengah manusia, tidak ditokohkan, tidak diorangkan. Atau yang lain-lain yang dianggap oleh manusia itu adalah sebuah kelemahan. Umumnya orang lemah itu apa? Wis mriyang, wonge bodoh, ora duwe duit, ora terkenal. Ya. Nah, kan lemah ya? Lemah enggak? Wis lemah banget. Wis wong cilik, mriyangan, ora duwe duit maning. Barakallahu fikum. Kalau di tengah manusia ini umumnya yang dihormati siap gitu-gitu ya, yang pandangannya tinggi, sing duit akeh. Ya enggak? Iya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad yaj'alul insana dha'ifan min wajhin. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memang mentakdirkan seseorang pada satu sisinya lemah, badannya lemah, atau hartanya lemah, atau secara fisiknya lemah, atau secara akalnya lemah, ya. Tapi dia diberi kekuatan pada hal lain, sregep ngibadah contohnya. Kan ada? Ya. Dia lemah, jabatan enggak punya. Harta juga ya pas-pasan lah, bisa untuk nyambung hidup, ya kan? Fisik ya ringkih, kena angin sedikit meriang, kan gitu. Terus ya serba lemah. Tapi Allah beri kekuatan, dia bisa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang seperti ini akan Allah cintai, akan Allah muliakan, ya. Allah subhanahu wa ta'ala kan mendudukkannya pada tempat-tempat yang tinggi. Dan ini yang paling penting. Yang penting itu kita mulia di sisi Allah. Ya, yang paling penting itu kita mulia di sisi Allah. Nah, itu kan gaib Ustaz. Mana tahu kita mulia di sisi Allah. Ada tandanya. Tandanya apa? Mudah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senang yang baik-baik. Kalau kita senangnya tamak dunia, tamak maksiat, tamak dosa, kalau udah dosa paling ngarep nomor siji ya, fastabiqus syarr, jadilah orang pertama dalam setiap kejelekan. Itu kalau bisa ya nomor satu setiap kejelekan itu, ya. Tapi dalam urusan ibadah lemah-lemas ini tanda-tanda tidak mulia di sisi Allah. Lah ini enggak ngarang. Al-Hasanul Basri rahimahullah taala mengatakan hanu 'alaihi fa'asauhu, mereka tuh hina di sisi Allah sehingga mudah bermaksiat. Ini ucapan ulama, ya. Al-Hasanul Basri, murid dari murid-murid para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, hanu 'alaihi fa'asauhu. Mereka tuh hina di hadapan Allah, tidak ada harganya sehingga mudah bermaksiat. Mudah meninggalkan sholat ya nu gampang, menipu orang ya enteng, ya bohong ya nu wis go jambalan gitu ya. Itu dah. Ini orang hina. Kalau orang itu walau azu la asamahum. Kalau seandainya itu mereka mulia di sisi Allah pasti dilindungi, pasti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja akan kelihatan auratnya itu dibikin kesandung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilindungi oleh Allah, jangan sampai kelihatan auratnya. Di masa belum jadi nabi loh itu. Di masa belum jadi nabi, gimana sudah jadi nabi shalawatullahi wasallamu alaihi. Jadi yang penting kita itu mulia di sisi Allah. Tandanya apa? Kita itu senang yang positif-positif. Penginnya nikah, bukan zina. Penginnya nyari yang halal, bukan yang haram. Penginnya taat, bukan maksiat. Karena surga itu di atas. Jadi penduduk surga itu senangnya yang atas-atas. Neraka di bawah. Maka senangnya yang hina-hina, yang jijik-jijik. Ya, makan ya yang halal. Karena yang halal itu lebih lebih bersih, lebih tinggi. Jangankan yang haram. Ya, yang syubhat aja, orang baik itu tidak mau mendekat. Kenapa? Jadi omongan orang. Ya. Waman waqafi syubhat waqafil haram. Kata Nabi, siapa saja yang sudah mau mendekati syubhat, maka dia akan jatuh pada yang haram. Kalau orang meninggalkan syubhat, faqadistabra'a li dinihi wa irdhi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak jelas ini halal atau haram, ini boleh atau enggak boleh, itu dia telah melindungi agama, ya, dan kehormatannya. Maksudnya apa? Dia tidak jatuh pada yang haram, ya kan? Yang kedua, kehormatannya terjaga. Ora jadi omongan wong, gitu loh. Enggak jadi pembicaraan orang. Hah? Jadi enggak jadi pembicaraan orang tuh. Masa kayak gitu ya? Masa kayak gitu? Pasti jadi omongan bibir orang. Buah bibir di mana-mana dibicarakan. Ya. Tapi kalau kita berusaha yang baik, yang halal, yang taat, yang bersih, orang tuh komentarnya, "Jan, wong kok soleh temen," kan gitu ya. Penghasilannya bersih, input outputnya bagus, ya. Dia nyarinya ya halal, buangnya ya paling wakaf, sedekah, ya, untuk dakwah, untuk hal-hal yang baik. Tuh deleng mobilnya, lah mobil tua, kan gitu. Padahal dia kalau beli mobil bagus ya bisa. Ya. Nah, enggak apa-apa kalau mau beli mobil bagus, enggak apa-apa. Ini contoh tok. Nah, barakallahu fikum. Artinya ada memang, ya, orang yang secara apa namanya memanagenya itu seperti itu. Dia yang dipakai yang ini biasa-biasa saja, tapi ternyata ibadahnya luar biasa, ya, luar biasa. Nah, ini. Jadi yang paling penting, mulia di sisi Allah apa mulia di sisi manusia? Di sisi Allah. Mulia di sisi Allah, harus orang kaya atau orang kuat? Tidak harus kaya, tidak harus kuat. Ya. Kalau harus kaya dan harus kuat, Allah zalim ketemunya. Iya enggak? Ya iya. Siapa yang menakdirkan kita sakit? Siapa yang menakdirkan kita miskin? Siapa yang menakdirkan kita kondisinya pas-pasan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mulia di sisi Allah, harus kaya, harus kuat, harus sehat, ya Allah nanti ketemunya zolim. Tapi Allah tidak pernah zolim. Allah menjadikan orang kaya dan orang miskin untuk ujian. Orang sehat dan ada orang sakit untuk apa? Ujian. Ya kita menyemanut, gak usah protes. Ya kalau ujiannya milih sing sugih atau. Nah, ya. Kalau kita milih sugih, bisa jadi malah tambah ya kurang baik. Kan bisa jadi. Nah. Ala kulli hal, setiap kita tidak boleh beralasan tidak bisa mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakan. Usahakan jadi orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ilmi wal amal. Dengan ilmu dan amal soleh. Dengan ilmu dan amal soleh. Ya. Ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ataupun al-imam an-Nawawi rahimahullah membawakan tadi surat Al-Kahfi ayat 28 tadi. Ya, 28 tadi. Naam. Orang miskin, orang kaya, orang kuat, orang lemah, orang sehat, orang sakit, semuanya berkesempatan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena lingkungan sangat mempengaruhi, Nabi alaihi salatu wasalam diminta untuk sabar. Ya, untuk sabar. Jangan taklim sedela bosan, yang ngasuk orang mangkat maning gitu. Ya jangan. Kita itu sabar gitu loh. Sabar terus. Kenapa? Karena kita ini hatinya sering bolak-balik. Manusia kan termasuk makhluk unik kan ya. Pagi semangat, agak siang dikit udah loyo. Ya, agak sore dikit sudah mulai apa gitu berubah. Kadang hasad, kadang benci, kadang ini ya. Nah, perlu selalu diingatkan dengan ayat wal hadis maksud saya. Ya. Manusia itu barakallahu fikum harus sering mendengar ayat, mendengar hadis. Harus sering taklim, harus sering belajar. Karena al-qulubu tataqallabu. Hati-hati itu manusia itu berbolak-balik. Berbolak-balik. Nah, ini. Nabi SAW diminta untuk selalu sabar dengan para sahabat karena agar bisa mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tuh sederhana banget. beliau hijrah ke kota Madinah, itu enggak pernah kenyang dengan korma. Sampai tahun 6 Hijriah, perang Khaybar. Perang apa? Khaybar. Perang Khaybar itu kapan? Perang Khaybar kapan? Ya. Ini IPS, ilmu pengetahuan sejarah lah ya, sejarah teh, sejarah. Nah, lu masa katanya cinta Nabi enggak ngerti sirah nabawiyah ya? Nah, kurang pas ya kan? Kapan Nabi alaihi salatu wasallam kurang lebih 7 Hijriah. Karena pada 6 Hijriah terjadi sulh Hudaybiyah. Ketika terjadi sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, nah mulailah Nabi memikirkan orang Yahudi yang sukanya reseh. Ya. Nah, lama kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar, ketika Nabi memerangi orang-orang Khaybar. Ya. Jadi musuhnya orang Yahudi muslim apa orang Syiah? Muslim. Orang Syiah itu drama tok itu, pura-pura gitu. Ya, nam. Apalagi zaman media enggak usah percaya. Enggak usah apa? Percaya enggak mungkin itu perseduluran ya, kong kali kong mereka itu, ya. Ala kulli hal, Nabi itu hidupnya sederhana. Ya. Jadi kita jangan gampang rasulah lah. Maksudnya jangan gampang rasulah itu saya enggak kuat taklim ini makannya cuman kangkung tok misalnya ya. Ya enggak apa-apa Nabi juga para sahabat juga lapar. Tetap jadi orang soleh gitu ya. Nah, kita alhamdulillah lauknya tempe, kadang-kadang lele, kadang-kadang tahu, kadang-kadang apa gitu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, nah ini. Jadi keterbatasan kita jangan menjadi alasan kita tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, karena kalau kita bilang terbatas, para sahabat lebih terbatas. Para sahabat lebih terbatas, ya. Nah, makanan kurang, pakaian kurang, serba apa-apa kurang. Makanya ketika mereka itu mau ke Romawi, Romawi kan tempatnya emas, orang kaya raya itu, zaman itu, ya. Ketika orang-orang Arab para sahabat itu mau mendakwahkan Islam, ya, mau masuk Islam, ya, kita serahkan apa artinya kekayaannya enggak diteruskan ke pemimpinnya dan seterusnya. Kalau enggak mau kami perangi. Mereka orang Romawi masih berpikiran apa? Ini orang-orang gurun yang biasa gak punya makanan, gak punya baju. Ya paling dikasih sedikit juga pada pulang. Paham ya? Nah, itu masih pandangan seperti itu. Mereka tidak tahu kalau para sahabat memang miskin tapi sudah didikan Nabi alaihi salatu wasalam. Udah orang miskin tidak tamak dunia. Itu para sahabat. Ya. Maka ketika mereka datang ke Romawi itu, tidak ada pikiran pengin dunianya orang Romawi. Pengin mendawai mereka. Tapi direspon, dikiranya minta-minta kepada orang Romawi. Paham ya? Nah, kita enggak nyari apa yang kalian minta. Mereka responnya, biasa ini dari dulu ya. Kalau kesini paling-paling ya reang-reang jaluk kan gitu. Reang-reang jaluk, dikasih sedikit pulang karena ke gurun lagi. Enggak, ini udah beda. Bukan zaman jahiliyah lagi. Ini sudah didikan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Jadilah orang miskin, orang lemah, tapi bermartabat. Ya. Bermartabat. Nah, mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi manusia mungkin dianggap remeh ya. Itu tadi, karena manusia itu nah, menganggap orang sukses itu harta dan jabatan. Sih. Harta dan apa? Jabatan. Nah, orang yang berilmu saja, di tengah orang-orang mayoritas umumnya orang, jangankan ilmu agama malah nggak dilirik sama sekali. Ilmu dunia, Pak, ya. Ini ada profesor misalnya, tapi miskin. Ini orang biasa ya, lulusan SD truknya 10, truknya 20 ya lebih dimuliakan ini tetap. Itu udah hukum dunia kan kayak gitu. Nah, kita ini alhamdulillah apa yang kita sekarang punya, kita kan juga tidak lagi mengeluh kita ini orang miskin, orang apa ya punya kan kita ya. Baju ya banyak, rumah ya punya, penghasilan ya ada. Urusan banyak dan sedikit, yang penting kita kona'ah. Ya? Nah, yang penting kita merasa cukup. Jadi, taruhlah kita lemah. Ya, tanda-tanda lemah itu kalau dengar suara, itu tanah harganya berapa, segini, larang. Itu berarti kita masih lemah. itu semeter berapa, segini, berarti kita masih lemah. Karena sebenarnya gak ada yang mahal kalau duitnya banyak. Ya, kalau duit kita banyak kan gak ada yang mahal. Iya. Tapi, nyatanya kita tuh kadang-kadang masih kaget harga tanah, harga rumah, harga ini kan berarti kita ya memang masih pas-pasan. Ya. Dengan keterbatasan yang ada, bersyukurlah kepada Allah, jagalah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lemah, soleh masuk surga pertama-tama. Lemah, soleh itu masuk surga pertama-tama. Jaraknya berapa? Setengah hari. Setengah hari itu berapa? 500 tahun. Sekarang ada nggak orang kaya, sekarang lah 2024 nih, kaya selama 500 tahun? Ya nggak ada kan? Orang tuh ya mulai kaya kalau bukan turunan gitu, bukan warisan. Pol-pol umur 40 itu baru mulai mapan, baru punya rumah. Ya, kalau masih umur 35 gitu ya, masih kentawilan gitu. Masih gitu, belum bisa beli tanah, belum bisa beli rumah. Ini kalau udah umur 40, agak mendingan nih. Paling udah punya tanah, bangun ya seadanya. Umur 50 sudah mulai, 60 paling 60 sudah mulai kaya, 70 ya pol-polnya 20 tahun kaya. Dan orang kaya itu jangan dianggap pepena, pajak ya keh. Ya. Nah, iya, orang kaya itu memikir ini, mikir itu, mikir itu. Bandingkan dengan seandainya dia soleh, dengan segala keterbatasannya, besok masuk surga, 500 tahun dulu masuk surga. Udah nikmatin buat orang kaya ini, yang jadwalnya masuk surga juga belum masuk. Nah kalau diajak berpikir seperti ini, orang yang beriman tentunya akan tidak akan mengeluh keadaan dirinya di dunia, kan gitu. Yang menjadi masalah karena akhirat itu belum bisa dilihat, belum bisa didengar, belum bisa dirasakan, ya, sehingga orang itu ya mending dunialah kontan. Wah, mending dunia kontan, akhirat masih besok, gitu ya. Enggak dikredit lagi, ya. Nah, enggak dikredit gitu loh, udah ditunda, ya. Kalau nikmatnya ukurannya sama, kontan dengan tunda kan bagus kontan, tapi ini kan beda. Ya beda. Barakallahu fikum. Ini. Kita ini sebenarnya hidup di dunia kan pinginnya bahagia. Ayem tentrem. Ya. Milih sugih, kuat, sehat apa ayem tentrem? Ya. Ayem tentrem. Nah, ya. Ala kulli hal, kita itu yang penting bahagia, tentrem, dan itu modalnya iman dan amal soleh. Nggak ada lain. Itu pikirannya nggak ngerangsang, pikirannya nggak pusing, ya. Nah, tidak terkejar-kejar target hawa nafsu. Kita itu kesel karena target hawa nafsu kita kan? Iya, yang aku bayar apa-apa. Iya gitu. Iya. Nah, memang seperti itu. Ya, kita itu jangan hidup bikin PR untuk diri kita. Beban berat. Ya pokoknya udahlah kita lakukan apa yang mudah, ya. Naam, terus yang penting bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan mencari dunia itu capek. Tapi perjalanan menuju Allah itu enggak capek bagi orang-orang yang ikhlas. Ada dalilnya enggak? Ada. Ketika Nabi Musa mencari, ya, siapa? Khadir. Itu capek. Karena Khadir manusia. Laqad laqina min, ya, min safarina hadza nasaba. Kata Musa, sungguh kami telah merasakan capek dari safar kami. Menuju orang. Tapi kalau menuju Allah enggak capek. Bagi yang ikhlas. Kalau yang enggak ikhlas ya kesel, ya. Yang ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan orang lemah di kalangan muslimin, fuqara wal khamilin, ini satu. Dengan keterbatasan apa yang kita ada padanya, jangan kemudian kita tidak mulia di sisi Allah. Yang kedua, kita jangan meremehkan orang-orang miskinnya muslimin. Orang-orang lemahnya mereka. Orang-orang kecil di tengah mereka. Jangan. Ya. Nah, kalau dia muslim, walaupun fakir, lebih baik dibanding orang-orang kaya yang punya mall, yang punya properti, yang punya ini. Itu mereka nol itu. Mereka makan, minum, melek, tidur, dosa terus itu. Dosa terus. Ya. Karena masuk Islam hukumnya wajib. Hukum Islam, masuk Islam itu hukumnya apa? Wajib, ya. Enam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hiya lilladzina amanu. Ya. Sesungguhnya dunia itu untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Kalau kafir itu, orang-orang kafir itu, walaupun mereka enggak nyuri, katanya bisnis, itu udah dosa. Karena tidak berhak membisniskan apa yang milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jangan pernah meremehkan saudara kita muslim, meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, dha'afa, ya. Jangan merasa kita berjasa kepada mereka kalau kita ngasih, ya. Itu kalau enggak dikasih saya mana mungkin hidup, ya gitu kan. Jangan, jangan seperti itu. Yang menyebabkan orang itu salah jalan, salah satunya adalah merasa berjasa kepada Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merasa berjasa di nam di dunia dakwah, di dunia nam pemberian-pemberian dia, ya. Kadang-kadang kan orang seperti itu, merasa berjasa. Itu kalau enggak saya ajarin, ya mana mungkin bisa itu. Aneh gitu. Mana mungkin dia bisa berkembang kalau bukan karena uluran tangan saya. Nah, seperti itu. Jangan. Jangan merasa berjasa kepada Allah. Dan juga jangan merasa berjasa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apalagi sampai kita ngerutu kayak gitu. Ya Allah, aku kan wis dadi wong soleh. Ya, wis mulai hijrah. Kita ini dong ora tahu duwehi. Gitu. Ya Allah, gimana ini? Itu namanya mengungkit kepada Allah. Jangan. Udah, barakallahu fikum. Kita itu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, muamalah hamba yang membutuhkannya. Hamba yang membutuhkannya. Jadi pelajaran yang pertama apa? Kalau kita posisinya lemah, miskin, fakir, yang penting muslim, jangan beralasan dengan itu kita tidak bisa mulia di sisi Allah dengan ilmu dan amal. Jangan. Kamu miskin harus soleh. Kamu lemah harus baik. Kamu lemah harus apa? Baik. Ya, naam. Dan yang kedua, jangan meremehkan saudara-saudara kita muslim. Ya, yang penting mereka muslim, baik, soleh, ditemenin. Ya, ditemenin. Karena itu akan menjaga keimanan kita. Keimanan kita. Naam. Fakullu hadza zahratud dunya. Semuanya ini adalah perhiasan dunia. Maksudnya, marakib, malabis, masakin, mata'in. Ya, kenikmatan-kenikmatan. Punya kendaraan, punya pakaian, punya rumah, punya penghasilan, punya peternakan, punya pertanian, punya kebun, punya ini, punya itu. Aset-aset, semuanya dunia itu. Ya, disebut zahratud dunya, bunganya dunia. Bunga kan dibilang kepenak. Yang jenengan dibilang mobil anyar kan senang ya. Wah, iya. Yeah. Tapi yang namanya bunga itu selama-lamanya atau akan redup? Akan redup. Ya, bunga itu sifatnya umumnya loh ya. Jangan bilang bunga rafflesia atau apa itu bunga bangkai itu kan enggak bisa redup ya, itu urusan lain. Tapi yang kita maksud dunia itu ya, ma'aluhadzubul wazzawal. Pasti hilang. Pasti hilang. Asra' awraqi syajarati dzubulan wa zawala, lebih cepat dari rontoknya dedaunan. Dari rontoknya apa? Dedaunan. Ya. Jenengan mesti udah pengalaman. Baru dapat gaji, pulang langsung istrinya bilang, listriknya urung dibayar, ininya belum. Ininya bilang, cepat hilang enggak? Cepat hilang, ya. Nah, cepat hilang. Memang gitu. Baru dapat 100 ribu, pulang udah tuku gas. Tuku ini, tuku ini, tuku ini. Ya memang seperti hilang, enggak mungkin kita pegang ini terus itu mungkin. Enggak mungkin. Memang seperti itu. Linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami ingin menguji mereka di dunia. Dan rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Wal aqibatu littaqwa. Demikian boleh di dalam surah Thaha 132. Dan akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang mau bertakwa. Ini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat sesuatu yang menakjubkan dari urusan dunia, itu beliau mengatakan Allahumma innal aisha aisyal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Itu kebiasaan Nabi kalau melihat urusan dunia yang membuat beliau terkagum-kagum. Gumun gitu loh. Ya. Wih, mobil hybrid. Ya kan misalnya. Wih, ini ada mobil listrik. Canggih. Ini itu kan kita kadang-kadang ya tajub. Gak mungkin gak tajub. Orang biasanya HP-nya HP sih gue bandem. HP bagus ini. 50 juta. Kan tajub ya. Nabi SAW memberikan pengajaran kepada kita apa? Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Agar tidak tumbuh apa? Syahwat berlebihan. Agar tidak tumbuh syahwat berlebihan. Akhirnya kita, wah, pengen saya mendapatkan ini. Aneh gitu. Begitu dapat, oh, rasanya kayak gitu. Gitu. Nah, ya. Jadi dunia itu memang kayak gitu. Lagi belum kita pegang, ya kayaknya pengin banget itu. Begitu kita pegang, oh rasanya begini saja. Terus bosan gitu. Terus bosan. Nah, jadi itu obat ya. Obat. Kalau kita melihat sesuatu yang menajubkan kita, membuat kita itu terheran-heran, terkagum-kagum. Dan itu urusan dunia. Bilang, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya kecuali kehidupan akhirah. Kehidupan apa? Akhirah. Nah, ini. Barakallahu fikum. Nabi SAW keadaannya sangat sederhana. Tidak seperti Nabi Sulaiman. Ya enggak? Yang paling dicintai oleh Allah itu Nabi Muhammad atau Nabi Sulaiman? Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad kan enggak kaya raya seperti Nabi Sulaiman. Enggak. Ya, tidak. Artinya barakallahu fikum, memang orang itu harusnya lebih keterbatasan lebih mudah soleh. Harusnya ini. Tapi yang sudah miskin angel domongi yang banyak, ya. Ini udah kaya, soleh juga ada bukan banyak, ada. Ya. Nah, jadi intinya kalau kita sedeng ya jadi soleh, kita kaya ya jadi soleh, kita keterbatasan ya jadi apa? Soleh. Ya. Nah, sakit kuat sehat kita tetap apa? Soleh. Ya. Soleh. Jadi di sini pembahasan jangan salah paham. Berarti keutamaan fakir, ya. Keutamaan tidak terkenal, keutamaan lemah. Ya mending saya enggak usah olahraga, mendingan saya enggak usah cari duit, mendingan saya itu naam tidak tampil di tengah manusia gitu misalnya kayak gitu. Itu bukan. Jadi yang menjadi keutamaan itu bukan sifat-sifat lemahnya ini bukan. Lemah yang soleh, fakir yang soleh, tidak terkenal yang soleh. Itu maksudnya itu, ya. Bukan keutamaan lemahnya gitu bukan. Ya. Nah, kalau keutamaan lemahnya wong setruk yang mlebung surga kabeh, ya kan gitu. Bukan itu. Bukan itu. Barakallahu fikum. Ini udah isya belum, Mbah? Oh, sudah. Nah. Jam 19. 8. Wah, udah lewat. Nah. Ini enggak ada pertanyaan? Barakallahu fi. Jelas semuanya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji di malam kali ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.